Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaihi. Sama-sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Halal bihalal, acara yang mulia bagi umat Islam saat hari raya untuk menghapus dosa di antara sesama, di dunia mulia, di akhirat masuk surga. Amin. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada. Bye. Muhammad.